itu ketika dirimu menetap di sebagian hatiku. Ada yang kuharapkan darimu, semoga cinta berpihak padaku. Tak terasa kau mengurung pikiranku di dalam mimpi tak bertepi. Hingga aku benar-benar terluka saat ku mengerti rasa kita tak sama. Aku memang tak bisa memiliki dan tak bisa mencintai. Semua kisah manis tentang dia, aku bukan pilihan yang tepat untuk cinta dan hatinya. Walau ketulusan yang ku beri untuknya. Pikiranku dalam mimpi tak bertepi. Hingga aku benar-benar terluka saat ku mengerti rasa kita tak sama. Aku memang